الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، keistiqomahan seseorang di atas al-haq, keteguhan dan kekokohannya di atas sunnah aziz, sesuatu yang berharga. Yang sangat mulia. Hal itu menjadi sangat berharga karena memang manusia mudah sekali tergelincir, mudah sekali berubah, berbolak-balik dari satu kondisi kepada kondisi yang berbeda. Segala-galanya karena memang keistiqomahan, keteguhan, kembalinya kepada kalbu Bani Adam, yang mana Rasulullah SAW telah menyebutkan di riwayat Imam Ahmad, la qalbu ibni Adam ashadul qilaban minal qidr idha jisama'at ghalya. Sungguh hati Bani Adam lebih bergejolak dibanding air saat puncak mendidihnya. Antum tahu air ketika dipanasi di atas api, semula air itu tenang. Tapi begitu dia panas dan sampai pada puncak mendidihnya, antum lihat air itu gak akan bisa tenang. Beriak, bergejolak, kacau itu air. Yang bawah ke atas, yang kanan ke kiri, demikian. Dan begitu cepatnya, begitu dahsyatnya itu air, maka Rasul katakan kalbu Bani Adam lebih dahsyat dari air itu, perubahan-perubahan padanya, gejolak yang terjadi padanya. Atau di riwayat Imam Ahmad pula, Rasulullah sebutkan innama matalul qalb kamatali rishah fi asli syajarah yuqallibuha ar-rih dhahran li batn. Permisalan kalbu Bani Adam itu seperti bulu yang dibolak-balikkan oleh angin. Bulu burung begitu ringannya. Maka ketika angin bertiup, bulu ini akan bisa tenang dan kokoh di tempatnya. Dia akan berbolak-balik sesaat dalam keadaan tengkurap begini, sebentar terlentang. Dan berapa kali ketika angin bertiup dia harus berubah-berubah. Banyak kali dan terus. Seperti itulah kalbu Bani Adam. Menghadapi masalah ini, menjalani fitnah itu, datang cobaan ini, berganti cobaan itu, berubah-berubah. Yang kemarin begini, sekarang begitu. Kemarin begitu, sekarang begini. Maka istiqomah, seorang hamba tetap Allah jadikan dia teguh, tidak berubah-berubah seperti layaknya bulu, tidak bergejolak layaknya air mendidih. Aziz, sesuatu yang sangat berharga, tidak mudah, tidak semua orang mendapatinya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Qalbu perlu kita sadari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita hambanya untuk diketahui siapa di antara mereka yang yakin dan kuat keyakinannya menjalani siratal mustaqim. Doa yang kita ucapkan dalam setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah, petunjuk kepada siratal mustaqim. As-sirat siratan, siratal mustaqim itu ada dua, sirat hissi dan sirat maknawi. Sirat hissi, ya benar-benar jalan yang harus dia lalui, dan itu adanya di akhirat, yang tersebutkan sifat-sifatnya lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut. Tiap orang pasti melaluinya. Di atas jahannam. Sirat maknawi di dunia ini, ketaatan seseorang terhadap syariat Allah, yang menjalani sunnah Rasulnya dan istiqamah di atas itu. Nasib dia di akhirat menjalani sirat hissi tergantung seperti apa keistiqomahan dia menjalani siratul mustaqim di dunia. Rasulullah kabarkan macam-macamnya orang di yaumul akhir melewati jembatan ini di atas jahanam. Ada yang sekejap mata selamat sampai sana di depan jannah. Ada yang secepat pengendara kuda pacu yang lari kencang. Ada yang lari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Ada yang tercakar oleh cakar-cakar besi. Ada yang terjerumus dalam adab wal'iyadzubillah. Macam-macamnya orang. Seperti apa nasib dia menjalani sirat tergantung bagaimana dia istiqamah di atas siratal mustaqim selama di dunianya. Yakin atas apa yang dia jalani dari segala yang Allah dan Rasulnya syariatkan padanya. Manusia ada yang mafatih lil khair, maghaliq lil syarr. Inna lil khair wa syarr mafatih. Rasulullah sebutkan kebaikan, begitu pula kejelekan, ada kuncinya. Fatuba li'abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair miglaqan lil syarr. Maka bahagialah seorang hamba yang Allah jadikan kunci pembuka kebaikan, sekaligus dia Allah jadikan gembok penutup kejelekan. Wa wailun li'abdin ja'alahu Allah miftahan lisyarr mighlaqan lil khair. Tapi celakalah seorang yang dijadikan kunci pembuka kejelekan dan gembok penutup kebaikan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, segala sesuatu dengan hikmah Allah, Allah jadikan ada kuncinya. Segala sesuatu. Ar-rizq, rizki, ada kuncinya. Layaknya itu barang tersimpan di dalam gudang. Kalau enggak terbuka, ya enggak akan keluar. Enggak akan kamu peroleh. Kunci daripada rizki Allah tentukan, takassus. Usaha. Bergerak. Yang dagang, yang jual beli, yang lainnya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Untuk kulu min rizqi, kalian bisa makan rizki Allah. Famshu fi manakibiha, takassus, bergeraklah di muka bumi, berjalan ke sana kemari. Salat agar diterima dan sah, ya ada kuncinya. Kuncinya wudu. Miftahus salat al-wudu. Tanpa wudu yang tidak akan diterima, walaupun sebanyak apapun engkau sholat, seikhlas apapun, sekhusyuk apapun. Karena tidak ada kuncinya. Tidak akan terbuka, tidak akan makbul itu sholat. Segalanya. Kau punya keinginan agar ada keturunan anak, kuncinya zawaj, nikah. Nggak akan bisa kau dapati keturunan tanpa nikah, itu kunci. Wahagaza yang lain. Maka kebaikan pun, kejelekan juga punya kunci. Ada kuncinya, penentunya. Makanya Rasulullah katakan bahagialah seorang hamba yang dijadikan kunci pembuka kebaikan. Dan gembok penutup kejelekan. Dia sebagai suami. Dia sebagai bapak, dia sebagai murabbi, mudarris, da'i, harus punya kunci untuk kebaikan. Kuncinya adalah ilm syar'i wal amal bihi, menjadi qudwah, toladan dalam kebaikan bagi yang lain, toladan bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi yang dia dakwai. Kunci kebaikan. Kata Al-Munawi, atau Manawi rahimahullah, kebaikan itu keridhaan Allah berarti. Yang artinya, orang itu jika dijadikan kunci kebaikan, ya karena kebaikan itu yang dia pelajari. Kebaikan itu yang dia kaji, yang menyibukkan dirinya, itu yang dia amalkan, itu yang dia makmur di dalam hatinya. Sehingga dipenuhi dirinya dengan kebaikan. Saat dia berucap, yang terucap adalah kebaikan. Saat dia berbuat, yang dia perbuat adalah kebaikan. Karena dirinya memang dipenuhi dan dimakmurkan dengan kebaikan. Maka dia datang, dia muncul, yang datang bersamanya adalah kebaikan. Saudara-saudaranya mendapat kebaikan, merasakan kebaikan, mengerti kebaikan darinya, mendengar, melihat kebaikan darinya, karena dia kunci kebaikan. Terbuka darinya, karenanya kebaikan, sehingga tersebar kepada yang lain. Mereka belajar, mereka mendengar, mereka paham kebaikan itu darinya. Dia mighlaq lisyar, pengunci kejelekan. Dia tutup rapat-rapat. Jangan sampai kejelekan itu tersebar darinya, karenanya. Jangan sampai keberadaan dia membawa kejelekan. Maka dia menasehati, dia mentahdir, dia menyampaikan mau'izah, diingatkan saudara-saudaranya, ini bahaya, ini syar, ini fitnah, ini syubhat, ini syahawat. Sehingga mereka terselamatkan dari kejelekan juga karenanya. Dia penggembok, penutup. Orang selamat. Tapi sebaliknya, celaka seorang hamba yang na'udzubillah menjadi kunci kejelekan. Dia yang buka. Asalnya itu tertutup, tersimpan, tapi dia yang buka. Pertanda selama ini yang ada dalam dirinya adalah kejelekan. Kalaupun ilmu yang ada, ilmu ghairu nafi', ilmu yang tidak manfaat. Itu yang memenuhi dirinya. Sehingga dia berkata, dia berbuat, yang keluar adalah kejelekan. Walisan. Mighraful qalb, seperti disebutkan salaf, lisan itu gayungnya kalbu. Orang asalnya kita enggak tahu isi hatimu itu apa. Allah alam. apa yang memenuhi isi hatimu. Khair, syar, tidak ada yang tahu. Layaknya itu kuah di panci. Dari mana kamu tahu setelah kamu gayung? Kamu ambil sendok, cintung, kamu gayung, kamu rasakan, oh ternyata asin, pedas, manis, dan seterusnya. Gayung ini yang menentukan, membuat orang tahu. Gayungnya kalbu lisan. Lisan ini menggayung dari kalbu. Sehingga apa yang engkau ucapkan, apa yang kamu sampaikan, apa yang engkau perbuat, apa yang orang dengar darimu, apa yang orang peroleh darimu, menandakan apa yang tersimpan selama ini dalam hatimu. Orang akan tahu dari situ, ternyata hatimu dipenuhi dengan khair. Maka orang mencicipi khair darimu. Tapi kalau kalbu dipenuhi dengan syar, la'iyadzubillah, itu pula yang orang cicipi darimu. Suwer, huwer, walladzima fihi khair. Gak ada manisnya, gak ada lezatnya orang cicipi. Bahkan saudara-saudaramu terharamkan dari kebaikan. Mereka gak tahu, gak belajar, gak mendengar, tidak mendapati kebaikan wal fawaid darimu. Maka berusahalah, berdoa dan berjuang agar kita masing-masing Allah jadikan seorang hamba yang menjadi kunci kebaikan, gembok penutup kejelekan. Di Sahih Muslim ketika kelompok Khawarij mendatangi kota Madinah, mereka masuk masjid. Di situ ada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu sedang bersandar di tiang masjid, yuhadis, mengajarkan ilmu apa yang beliau dengar, beliau tahu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang beliau sampaikan saat itu tentang jahannamiyun, orang-orang mukminin, muwahhidin, ahli tauhid yang Allah kehendaki untuk Allah azab karena dosa mereka. Kemudian setelah sekian waktu Allah tentukan, dikeluarkan dari jahannam dalam keadaan mereka hangus, hitam, lalu disucikan di Bikrul Hayah, di sungai atau sumur kehidupan, kemudian tumbuh kembali seperti biji kamu tahu pecah keluar tunasnya sampai besar tumbuh kembali seperti sedia kala utuh. Kemudian dengan rahmat Allah, Allah masukkan mereka ke dalam jannah. Mendengar itu Khawarij bertentangan dengan akidah mereka, maka pemimpin mereka yang disebutkan Yazid Al-Faqir, disebutkan Yazid Al-Faqir bukan dia orang miskin, fakir miskin bukan, tapi karena penyakit yang ada di faqr, di tulang punggungnya agak bungkuk gitu. Dia punya syubhat, ahli syar, yang ada pada mereka syar. Maka yang keluar adalah syar yang memenuhi hatinya. Dia katakan, bagaimana engkau katakan ini? Wahai sahabat Nabi, engkau yang mengaku dan diketahui sahabat Nabi, bukankah Allah katakan innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Allah, orang yang telah engkau masukkan neraka, maka engkau telah hinakan. Ini bagi mereka, mereka pahami dengan kebodohannya. Masuk neraka ya sudah untuk selamanya, kekal abadi. Faqad akhzaita. Engkau telah hinakan, bagaimana dimuliakan lagi masuk surga. Tentangan dengan ayat. Allah juga sebutkan di ayat lain syubhat, kullama aradu ayakhruju minha u'idu biha. Tiap kali mereka ingin keluar dari neraka, u'idu biha, dikembalikan lagi dia di dalam neraka itu. Syubhat. Kata Jabir, bukankah kalian baca Quran? Iya, kata mereka. Bukankah kalian tahu ayat? Asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Yang Allah janjikan kepada Rasulnya. Iya, tahu, kata mereka. Sampai kemudian beliau kisahkan tentang rincian yaumul qiyamah sampai dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau maqaman mahmuda. Maka terselamatkan mereka yang selamat. Sekian macam bentuk syafaat, salah satunya orang yang sudah Allah kehendaki untuk diazab akan dikeluarkan dari jahanam seperti tadi, kisah jahannamiyyin. Dengar itu, kata Yazid Al-Faqir, kalian telah dengar ini penjelasan sahabat Nabi. Kalau kalian tidak mengikutinya, celaka. Siapa yang lebih mengerti agama dari mereka? Allah inginkan hidayah bagi mereka. Maka terselamatkan mereka dari syubhat dan kesesatan Khawarij. Karena seorang alim dengan ilmunya, istiqomah di atas sunnah nabinya, terselamatkan. Orang yang menjadi kunci kebaikan bagi orang lain, terselamatkan. Sekian banyak kelompok Khawarij ini di bawah pimpinan Yazid Al-Faqir, kembali kepada hidayah, kembali kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ayat-ayat itu Allah sebutkan kepada kufar, mereka pukul rata, bahkan kepada mudnibin min ahli Islam, min ahli tauhid, pelaku-pelaku dosa. Wa'idiyah yang ekstrim dalam mensikapi nusus lu'i, nas-nas yang menyebutkan ancaman dari Allah SWT. Dan di situ, makanya para ulama sebutkan, minal ujum utu, dari keajamannya banyak dari mereka itu tersesatkan. Ujum, ujum itu lawan dari Arab, artinya karena mereka tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti isi dan kandungannya, ujumnya. Dari situ mereka tersesatkan. Karena dalam bahasa Arab beda antara wa'd dengan wa'id. Antara janji kebaikan dengan ancaman. Kama yaqulu ahaduhum, hanya orang Arab katakan, wa inni kullama wa'adtuhu au'tuhu famunjizu wa'di wa mukhlifu i'adi. Kalau aku telah menjanjikan sesuatu atau mengancam tentang sesuatu, famunjizu wa'di, yang aku janjikan akan aku tepati, yang aku ancam aku ingkari. Dan itu kemuliaan. Misalnya begini, kalau itu babnya wa'ad, janji bagus untuk ditepati. Kamu akan saya berikan sepeda. Ini wa'ad, janji. Kamu akan saya kasih uang. Kamu akan saya berangkatkan ke sana umroh. Janji kan? Maka kebaikan, akhlak mulia, kalau janji itu ditepati, ya benar-benar diberangkatkan umroh, benar-benar dikasih sepeda, dikasih uang, dan seterusnya. Tapi idza au'atuhu, kalau itu ancaman, merupakan kebaikan kalau itu diingkari. Dalam artian tidak dijadikan. Tidak dilaksanakan. Ya orang ngancam boleh saja. Awas kamu. Kalau sampai kamu begini, akan saya pecat, saya keluarkan dari perusahaan misalnya. Nah, ini melanggar betul. Dia sudah mengancam. Begitu terjadi, mungkin dia minta maaf, afwan, aku lupa, kebetulan karena memang ada ini, itu. Kalau dia kemudian mengingkari ancamannya, padahal dia sudah ngancam, ya sudah, nah aku keluarkan, jangan kau ulangi lagi. Dia mengingkari ancamannya, ini menjadi kemuliaan atau kejelekan baginya? Itu kebaikan. Tidak menjalankan apa yang telah dia ancamkan itu kemuliaan. Famukhlifu i'adi, yang aku ancamkan aku langgar, dan itu kemuliaan, kebaikan. Orang akan berterima kasih, terima kasih. Dari situ, ketidakpahaman orang dari bahasa ujum membuat mereka terseret kepada syubhat dan bid'ah. Dan berapa banyak kebid'ahan terjadi karena ujmiyah dan ketidakpahaman tentang bahasa Arab seperti yang dipahami sahabat, tabi'in, wal a'immah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari keistiqomahan seseorang dan keteguhannya di atas sunnah, idza hadallahu li'alimin sunni, Allah inginkan dia baik, Allah beri hidayah kepada orang yang berilmu di atas sunnah, Allah selamatkan. Kata Imam Yusuf bin Asbab, rahimahullah, dalam Sunnah Lalikai, beliau katakan, kana abi qadariyan wa aqwali rawafid. Bapakku sendiri seorang qadariyah yang mengingkari takdir, kelompok Ma'bad al-Juhani. Ada segala sesuatu terjadi dengan sendirinya begitu saja, enggak ada takdirnya, ada tentuan. Itu bapaknya. Paman-pamanku rafidhah Syiah. Bayangkan seseorang hidup di lingkungan itu dari kecil, tentu dicekoki, tapi dicekoki, di apa ya, dimasuki, anakmu kalau sakit mau kasih jamu atau obat nggak mau karena pahit, kamu pegang, kamu paksa kasih supaya masuk ke mulutnya, itu dicekoki namanya, ayo minum ini. Dipaksa mau gak mau, itu yang masuk padanya. Bapaknya qadariyah. Anak ini bakal jadi qadariyah. Akwal paman-pamannya rafidhah Syiah, na'udzubillah, yang mencaci maki, benci kepada para sahabat, turut mencekoki anak ini untuk menjadi rafidhah seperti mereka. Karena itu orang terdekatnya. Secara perhitungan, ya, akan jadi qadariyah plus rafidhah. Tapi kata Yusuf bin Asbab, angqadhani Allah di Sufyan. Tapi Allah selamatkan aku dengan Imam Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, rahimahullah. Terselamatkan darinya, terbimbing, paham apa itu sunnah, mengerti apa itu al-haq, apa itu dinullah, apa itu istiqamah, dari Sufyan. Terselamatkan seseorang jika Allah beri petunjuk, terbimbing kepada seorang alim salafi, seorang alim sunni. Kalau enggak, jadi apa anak ini? Bapaknya qadariyah, pamannya Syiah. Tapi Allah selamatkan, Allah inginkan dia selamat. Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. Banyak pengaruhnya besar untuk istiqamahnya seseorang. Ada toladan baginya seorang alim, seorang imam, seorang syekh yang di atas sunnah, membimbing dan menyelamatkannya dari berbagai penyimpangan dan kesesatan yang ada. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, adalah as-sabr wal musabarah, kesabaran dan kesungguh-sungguhan untuk orang itu bersabar. Artinya dia berusaha untuk sabar. Maka makanya Rasulullah sebutkan waman yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang yatasabbar, dia sendiri berjuang, berusaha untuk menyabarkan diri, maka Allah berikan kesabaran itu padanya karena dia berjuang sungguh-sungguh memaksa dirinya untuk sabar, dan itu pahit dan itu berat. Allah berikan kesabaran itu padanya. Godaan banyak. Syahwat, syubhat. Tidak ada pilihan lain bagi seorang mukmin kecuali dia bersabar menghadapi semua itu. Semakna dengan hadis lain yang Rasulullah katakan, waman yata'affaf atau waman yasta'fif yu'iffahullah, waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang berjuang berusaha untuk menjaga iffahnya, iffah itu kehormatan diri, agar tidak terjatuh dalam syahwat dengan berbagai godaannya, dia berjuang bagaimana melawan, tidak menuruti tuntutan syahwatnya. Yu'iffahullah, akan Allah berikan iffah itu padanya, terlindung dirinya dari syahwat yang begitu dahsyat dan gencar, terjaga karena dia memang berusaha dan ingin menjaga iffahnya. Dia ingin tidak, jangan sampai terjerumus dalam syahwat yang haram. Waman yastaghni yughnihillah. Sebagaimana yang berjuang pula, berusaha untuk merasa cukup, akan Allah berikan kecukupan itu padanya, sehingga dia tidak meminta-minta ke orang, tidak mengemis, tidak menunggu dan berharap pemberian orang padanya. Dia berusaha untuk itu, berjuang, akan Allah berikan kecukupan itu padanya. Tapi kalau orang tidak ada perjuangannya, tidak ada keusaha, kesungguh-sungguhan darinya untuk itu, bagaimana dia akan mendapatinya? Kesungguhan dia menunjukkan dia ingin sampai ke sana. Subhanallah. Allah berikan kesabaran itu padanya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr, di Bukhari Muslim. Tidak ada pemberian yang lebih baik, yang lebih luas kepada seorang hamba yang melebihi kesabaran. Pemberian terluas, pemberian terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sabar. Usaha dan kesungguh-sungguhan untuk benar-benar memiliki kesabaran. Demikian pula yang keempat atau kelima. At-tahalli bil akhlaqil fadilah. Menghiasi diri selalu dengan akhlak yang mulia dan terpuji, memberi sabar, memberimu keistiqomah, selalu berusaha menjaga akhlak, adab-adab mulia yang Allah dan Rasul ajarkan kepadanya. Terutama memaafkan pada orang yang berbuat jelek dan menyakitimu, mengharap balasan yang serupa di sisi Allah. Allah pun akan ampuni dan memaafkan kejelekan dan kesalahanmu. Al-jaza min jinsil amal. Imam Ahmad disebutkan rahimahullah, antum tahu fitnah khalqul Quran begitu dahsyat. Beliau disiksa, dipenjara, dicambuk. Dan beliau sampai meninggal juga karena pengaruh dampak luka ke alam karena cambukan. Rahimahullah. Semula beliau panggil anaknya. Beliau katakan, engkau sebagai saksi bagi ayahmu. Ketahui, kalau khalifah, karena dia yang perintah, dia yang tentukan, maka saksikan, aku tidak ingin antara aku dengan dia ada perkara kelak di yaumul akhir. Karena khalifah masih keluarga dan kerabat Rasul SAW. Ini Abbasiyah, kembalinya silsilah nasab mereka kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul SAW. Makanya Allah tidak ingin di yaumul qiyamah ternyata berurusan dengan salah satu dari keluarga keturunan Nabi. Ini aku maafkan. Menurut dia yang nyiksa. Adapun al-gojo, tukang cambuknya, ada rajul ma'zur. Ma'zur. Yaitu kerjaan dia, profesinya. Kalau dia tidak lakukan, dia tidak dapat upah untuk makan. Mungkin bukan dari hatinya. Ini aku maafkan. Tapi Ibnu Abi Du'ad, dan dia provokatornya, dia dalangnya semua ini. Sampai ulama Ahlus Sunnah ditangkepi, harus diuji, fitnah, dipenjara, disiksa sebagai mereka meninggal dunia. Dalang semua ini. Otaknya adalah Ibnu Abi Du'ad. Alayhi minallah mayastahid. Kata Imam Ahmad, antara aku dengan dia, Allah di hari mahsyar kelak. Berjalan beberapa lama, semakin Imam Ahmad mendekati ajalnya. Dan mungkin orang merasa ada tanda-tanda kematiannya semakin dekat. Maka beliau panggil kembali anaknya. Tahu. Dulu pernah aku katakan padamu, ini tadi, khalifah al-Ghujjo ibn Abi Du'ad. maka engkau sebagai saksi, saksikan ayahmu berkata, Ahmad bin Hanbal, bahwa Ibnu Abi Du'ad pun aku halalkan. Aku halalkan. Ini gak ada urusan antara aku dengan dia. Seakan dia gak pernah berbuat apa-apa padaku. Menghiasi diri dengan akhlak mulia, berharap dengan itu Allah pun akan mengampuni. Dan yang didambakan, yang diingat, yaumul akhir. Ini kalau mengikuti perasaan, siapa orangnya yang gak sakit hati? Siapa orangnya yang gak terdolimi, mangkel dan dongkol luar biasa ini, hati terluka. Ini provokatornya, ini dalangnya. Dia telah berbuat begini dan begitu. Tapi kebesaran seorang imam, menghiasi dirinya dengan memaafkan, wasat, banyak membantu untuk istiqamah di atas al-haq. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dalam istiqamah, dalam sabat seorang hamba hendaklah selalu ingat bahwasanya al-amal bil khawatin, amalan itu tergantung penutupnya. Dalam hadis Bukhari, innamal amalu bil khawatim, amalan itu tergantung penutupnya, akhirannya seperti apa. Jika akhirannya baik, maka pertanda balasan dia kelak di akhirat adalah kebaikan. Namun na'udzubillah, jika akhirannya jelek, maka balasan dia pun kelak adalah kejelekan dia multiyamah, terancam. Dan perkaranya tidak ada yang tahu masing-masing seperti apa akhiran dirinya. Apa yang terakhir menutup usianya? Hal kana alal khair, apa di atas kebaikan, istiqomah, ataukah sebaliknya. Sufyan Ats-Tsauri disebutkan terkadang beliau menangis. Dan ketika beliau ditanya, apa yang membuatmu menangis? Yang imam yang digelari Amirul Mukminin fil hadis, itu gelar tertinggi yang disematkan kepada seorang alim. Gak ada lebih tinggi dari itu. Dan hanya beberapa gelintir a'immah yang mendapatinya. Amirul Mukminin fil hadis, Bukhari, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Ibnu Anas, dan beberapa yang lain. Sufyan didapati menangis ketika ditanya, kenapa? Kata Sufyan, inni akhafu an uslabal iman qabla an amu. Yang aku paling takuti pada diriku tercabut iman itu dariku sebelum aku mati, sehingga kemudian mati bukan di atas iman. Ketakutan, dan begitu pertanda seorang yang mukmin tidak merasa aman terhadap dirinya sendiri. Seperti apa kelak nasibnya, bagaimana akhiran hidupnya. Innamal amal bil khawatim. Oleh karena itu, salafus saleh mereka berdoa, mereka terus berharap kepada Allah, mereka terus beramal taat, karena dia enggak tahu seperti apa akhirannya. Mereka enggak merasa tenang, bukan kemudian alhamdulillah, nah, di atas sunnah aku istiqomah, sekarang santai, seakan dia memastikan itu yang menjadi akhiran dirinya. Belum tentu. Ada kekendoran sehingga perkara yang wajib, yang perintah, dia mulai langgar, dia mulai abaikan, dia mulai malas, telat-telatan. Atau yang dilarang dia kerjakan, yang haram dia langgar. Makanya Allah ingatkan, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'adwa'ahu syaitan fagana minal ghawin. Bacakan kepada mereka kisah tentang orang yang kami berikan padanya ayat-ayat kami, tapi kemudian dia terkelupas keluar darinya, seakan itu di dalam kulit pecah dan dia keluar, lepas dari hidayah, lepas dari ayat-ayat kami. Diikuti dia oleh syaitan, semakin dihiasi untuknya penyimpangan-penyimpangannya, dia termasuk orang-orang yang tersesat. Padahal sudah diberikan ayat-ayat kata Allah. Tidak ada yang menjamin pada diri seseorang. Di Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud, fa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta yakuna ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fa yadkhulul jannah. Terkadang orang sepanjang hidupnya mengamalkan amalan neraka. Ahli neraka banyak maksiat dosanya, sehingga antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Tapi didahului takdir, sehingga dia di akhir hayatnya mengamalkan amalan ahli jannah, tobat jadi baik, dan maka dia pun di akhirat masuk surga. Wa inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasrikul kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulun nar. Sebaliknya orang yang sepanjang hidupnya melakukan ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Tapi didahului takdir, sehingga di akhir hayatnya yang dia lakukan adalah amalan ahli neraka, dan dia mati di atas itu, dan di akhirat masuk neraka. Tapi perlu diingat, yang dimaksud hadis itu sebatas yang tampak di mata orang, dan itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Bima zaharol linnas, itu yang tampak di mata orangnya, yang dia tunjukkan. Dia menampakkan diri mengamalkan amalan ahli jannah. Dia menampakkan diri bersama ahli khair, bersama mukminin. Tapi Allah Maha tahu apa yang sebenarnya tersembunyi dan dia tutup-tutupi dari mukminin. Karena Allah akramul akramin. Allah yang paling mulia dan tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Tidak akan Allah membalas hambanya yang berusaha, berjuang dari awal dalam ketaatan, dalam kebaikan, kemudian tiba-tiba di akhirnya dibalas dengan kejelekan. Itu tidak akan dan tidak mungkin bagi Allah. Karena sekilas akan terpahami, berarti bisa saja orang selama hidupnya istiqomah, berbuat baik, ibadah, taat, tapi di akhirnya tiba-tiba melenceng, didahului takdirnya, melakukan amalan neraka, dosa, syirik, maksiat, bid'ah ini, mungkar, sehingga dia mati dari situ dan masuk neraka. Ini gak mungkin Allah lakukan itu. Manusia saja, apa ada di dunia ini? Pernah kamu tahu? Misalnya di suatu perusahaan besar, ada satu pegawainya yang Masya Allah dari awal dia diterima masuk, gak pernah bikin masalah. Datang tepat waktu, pulang sesuai jam pulangnya, gak pernah bikin pelanggaran di perusahaan, gak pernah merugikan perusahaan, bagus Masya Allah. Kinerjanya memuaskan. Tidak pernah bikin ulah, tidak pernah mengecewakan perusahaan. Wah, pokoknya luar biasa loyalitasnya kepada perusahaan. Tidak pernah bikin kasus, tidak pernah bikin masalah. Bahkan sebaliknya banyak memberi keuntungan kepada perusahaan karena disiplinnya, karena profesionalnya, dan seterusnya. Apa ada di akhir tahun misalnya tutup buku di perusahaan, tiba-tiba dia dipecat, kau keluar dari perusahaan ini. Perusahaan tidak menginginkan pegawai seperti kamu, ada. Nah mungkin. Yang dikeluarkan, yang diketahui ini banyak melanggar, banyak masalah. Merugikan. Ini malah ditambahi bonus yang iya. Ini ada tambahan bonus bagi kamu karena kamu bagus. Gak akan dipecat. Itu manusia. Seperti itu membalas kepada orang yang berbuat baik selama perjalanannya. Bagaimana Allah yang akramul akramin, tiba-tiba saja di akhir hayatnya dirubah oleh Allah sesat, gak mungkin. Makanya yang dimaksud hadis, orang yang berbuat baik mengamalkan amalan ahli jannah, bima zaharol linnas, itu yang dia tampakkan ke orang. Allah Maha tahu yang dalam hatinya, jauh dari apa yang dia tampakkan. Yang seperti ini, yang terancam di dalam hadis. Yang keenam, ingat dan jadikan ibrah dari terdahulu maupun yang belakangan, orang-orang yang dulunya di atas sunnah, dulunya di dalam istiqomah, kemudian tersesat menyimpang ambil pelajaran. Jadikan ibrah. Hadza Abdurrahman ibnu Muljim al-Muradi, pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kata Zahabi bahkan semula dia ini dikenal ahli ibadah, sangat khusyuk dalam ibadahnya. Dan begitu istiqomah. Bahkan di zaman Umar sempat oleh Umar dipercaya, ditugaskan ke sana kemari untuk mengajari syariat, mengajarkan Quran, tafsir kepada mukminin. Percaya oleh Umar. Ini Abdurrahman bin Muljim. Walakinnahu utima lahu bisyarr. Tapi diakhiri hidupnya dengan kejelekan. Sampai Ali pun dia bunuh. Menantu Rasulullah, kerabat dekat Rasulullah SAW, tanpa segan, tanpa malu, dia bunuh. Bahkan lebih parahnya, dia yakinnya berbuat baik, yakinnya beribadah dengan membunuh Ali. Darah yang telah dia tumpahkan. Hadza Abdurrahman bin Muljim. Siapa yang mengira dulunya? Disebutkan salah satu penyebabnya itu mahar yang diminta oleh seorang wanita yang dia senangi dari Khawarij. Dia kesemsem, dia cinta dengan perempuan ini, dia lamar, dia minta. Perempuan itu mengatakan, aku terima lamaranmu tapi dengan satu syarat. Apa? Maharku adalah kepala Ali bin Abi Thalib. Dan dia turuti syahwat. Sampai menyeret dia sejauh itu. Walayyadzubillah. Ibrah. Orang tidak merasa aman pada dirinya, pada perempuan, pada syahwat, pada Abdurrahman bin Muljim. Rauh atau Umar ibnu Rauh An-Nahrawani. Umar ibnu Rauh kata khatib semula baik, dikenal alim. Di akhir-akhir hayatnya, dia di atas sunnah semula. Salah. Jadi, di akhirnya dia terpengaruh oleh madhab i'tizal, mu'tazilah. Dan itu yang menguasai dirinya pada akhirnya. Na'udzubillah. Berubah. Berganti. Karena itu yang dia dekati. Karena itu yang dia akrabi. Maka terbawa. Orang layak man ala nafsi. Tidak boleh merasa aman pada dirinya. Aku gak akan terpengaruh. Aku gak akan terwarnai. Siapa kamu? Yang sebelummu telah terjadi. Maka al-ma'sum man asamahullah. orang yang terselamatkan dari fitnah hanyalah orang-orang yang memang Allah kehendaki untuk selamat. Abul Wafa Ibn Al-Aqil karena di masa mudanya banyak berguru kepada Abul Walid dan Ibnu Tibban, keduanya dikenal sebagai tokoh dan ulama besarnya Mu'tazilah, terpengaruh sedikit banyak masuk dalam benaknya. Maka ma'ruf ucapan-ucapan dan perkataan Ibnu Aqil mengarah nyerempet-nyerempet kepada mazhab Mu'tazilah. Bukan seperti itu salaf, bukan seperti itu a'immah. Gak jernih, keruh apa yang ada pada Ibnu Aqil rahimahullah. Ibrah bagi orang yang mau mengambil pelajaran dari semua itu. Sebagian orang merasa tenang, entah itu dengan alasan anu enak mau idoh, mau idohnya menyentuh hati. Apalagi sekarang dengan kecanggihan dan teknologi. Mungkin dia ikuti yang di YouTube kah, yang di medsos yang lain. Ceramah atau tulisan dari bulan, alam. Yang bukan dari salafiyin, bukan dari ahlus sunnah. Hanya karena tadi enak, kayak bicaranya bagus, bahasanya. Bicara masalah ini, bicara masalah itu. Tanpa terasa, kamu gak sadar. Halus. Masuknya syubhat itu. Dan seberapa keilmuanmu, Ibnu Aqil terpengaruh. Padahal dia termasuk ulama besar dalam madhab Hambali. Terpengaruh. Umar Ibnu Rauf terpengaruh. Maka, bagaimana engkau bisa merasa aman? Mengikuti dengan tenangnya, mendengarkan bukan dari asatidzah yang dia kenali di atas sunnah. Ittaqullah fi dinikum, jaga dan takwalah kepada Allah dalam perkara agamamu. Maka ilhah, permintaan yang terus menerus dan bersungguh-sungguh kepada Allah agar Allah selamatkan, tunjukkan kebutuhanmu yang sangat agar selamat. Allah lindungi, Allah jaga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan. Yang ke berapa tujuhkah untuk kita terus mengingat al-ma'ad, hari kebangkitan kelak. Mengingat masing-masing pasti akan berdiri di hadapan Rabb-nya mempertanggungjawabkan segalanya. Apa yang kau persiapkan untuk itu? Sadari, ingat, kamu pun akan diberdirikan di hadapan Allah. Allah ajak bicara langsung antara dirinya yang maha mulia dengan si hamba tanpa adanya penerjemah. Allah katakan, Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, Engkau yang mengumpulkan semua manusia di hari yang tidak keraguan padanya, yaumul qiyamah. Dan Engkau tidak akan mengingkari janjimu. Semua. Apa yang akan dia pegang, apa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hisab pasti dijalani oleh setiap hamba. Tinggal bagaimana kesiapannya. Seperti orang yang bertanya kepada Rasul, mata sa'ah, qala ramadha a'jadta laha. Kapan kiamat? Rasul balik tanya, yang lebih pantas untuk dia tanyakan seharusnya. Apa yang kau persiapkan memangnya? Qala a'jadtu hubballah wa rasulih. Aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Qala fal mar'u atafa anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Dan seperti Hasan al-Basri katakan, la taghtar biqauli man qala al-mar'u ma'aman ahab. Jangan membuatmu tertipu pula perkataan bahwa orang itu bersama yang dia cintai. Hatta Yahudi mengatakan cinta Allah dan Rasulnya. Tapi mereka bunuh para nabi. Bahkan mereka mengaku anak emas Allah yang sangat dicintai Allah. Tapi Yahudi terlaknat, dimurkai. Fala takunu minhum hatta takunu ala asarihim. Maka kamu gak akan jadi seperti mereka, orang-orang yang kamu cintai, para salihin, para mursalin, para anbiya, para sahabatnya, a'immah, sampai engkau ikuti asarnya mereka. Jejak dan ajaran mereka kamu tiru, kamu amalkan dalam dirimu. Nah, takutlah. Jangan hanya dengan modal yang penting aku cintai mereka. Tapi tidak ada yang kamu amalkan. Tidak ada yang kamu terapkan dalam dirimu. Keilmuanmu, amal solehmu, akhlakmu, adabmu. Ikuti jejak dan ajaran mereka. Contohlah a'immah kita. Yang ke-8, jangan kita terlena oleh diri kita sendiri. Tertipu oleh apa yang telah kita perbuat, oleh apa yang kita punya, karena kita mesti ingat bahwa Allah ketika menyebutkan tentang anak Adam, yang keduanya berkorban, memberikan sesajian, fatukub bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari yang satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Allah katakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima dari mereka yang bertakwa. Maka tidak semua amal soleh kemudian pasti Allah terima. Tidak semua ibadah yang dilakukan kemudian pasti Allah ridhoi dan Allah terima. Minal muttaqin, hanya dari mereka yang bertakwa. Artinya seperti kata Ali, jadilah kamu jauh lebih peduli, lebih mementingkan bagaimana amalanmu itu diterima Allah daripada kamu mementingkan amalan itu sendiri. Nah, amalan itu dipentingkan, dipedulikan apa benar, ikhlasnya, khusyuknya, pelaksanaannya dengan tepat, benar, baik, sesuai sunnah. Tapi lebih dari itu adalah harapanmu bagaimana itu diridhoi, diterima Allah. Karena mereka kalau Allah terima dariku bahkan sekecil atom pun, aku sangat bahagia. Karena berarti dia termasuk muttaqin. Yang Allah katakan, Allah hanya terima dari yang muttaqin. Allah sebutkan dalam ayat, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Orang-orang yang berbuat apa yang telah mereka perbuat dalam keadaan dia takut, hatinya takut, kalau-kalau tidak Allah terima. Padahal dia melakukan amalan-amalan besar, amalan soleh, ketaatan. Tapi tidak merasa tenang, tidak tertipu dengan dirinya. Makanya ayat Aisyah tanyakan, yang dimaksud apa orang yang zina, mabuk, atau yang lain. Kemudian dia takut kepada Allah karena melanggar itu. Kata Rasul, bukan. Justru mereka orang yang sholat, zakat, sedekah, puasa, namun takut kalau itu semua tidak Allah terima dari mereka. Sabar. Tidak tertipu dengan apa yang telah engkau lakukan dari macam bentuk ibadah dan ketaatan membantumu untuk istiqamah. Banyak membantu dirimu untuk sabar, teguh. Tarbiyah tidak kalah pentingnya, pendidikan dari orang tua ke anak, dari para duat mudarrisin kepada anak didiknya, juga besar pengaruhnya untuk istiqomahan mereka, baik mereka yang dididik maupun kamu sendiri yang mendidiknya. Jangan kamu kira tidak ada pengaruhnya kepada kamu. Kamu pun yang mentarbiyah, murabbinya, yang mendidik, berpengaruh. Efeknya kamu pun bertambah istiqomah. Bertambah keteguhanmu di atas sunnah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian bela Allah, Allah pun akan membela kalian. Allah pun akan memberikan kemenangan dan pertolongannya kepada kalian. Dan Allah teguhkan, Allah kokohkan kaki-kaki kalian. Itu mungkin beberapa perkara yang banyak mengingatkan kita untuk orang itu dekat kepada sunnah, dekat kepada ahlu sunnah, dekat kepada salafiyin, bersabar bersama mereka. Allah juga mengingatkan, wasbir nafsaka ma'alladina yaj'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkan dirimu bersama orang-orang saleh yang berdoa kepada Allah pagi petang, mengharapkan wajahnya. Jangan kau tinggalkan mereka, pandanganmu meninggalkan mereka, mengharap perhiasan duniawi, harta benda. Sabar bersama mukmin. Seorang mukmin mungkin lemah kalau sendiri, kalau dia jauh. Tapi dia ya takwa, bertambah kuat, menjadi baik kalau dia dibantu bersama saudaranya, dekat. Makanya Rasul katakan, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu hanya menyerang, makan kambing yang menyendiri dari komplotannya. Kalau dia berkerumun bersama yang lain, nggak berani serigala. Tapi kalau yang lainnya jauh di sana, dia sendiri di sini, makan di rumput seekor di sini, dia yang jadi santapan untuk para serigala. Begitu pula orang yang menjadi santapan empuk ahlul batil, yang menjadi bidikan para serigala-serigala manusia, adalah yang jauh dari ikhwannya, yang jauh dari dakwah, yang jauh dari majlis ilm, jauh dari halaqatul ilm, jauh, hilang. Sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan ini, jauh sekali dengan dakwah. Kadang itu khasiat. Gampang oleh hizbin untuk dirangkul dan diseret kepada mereka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk tetap istiqamah beramal soleh dan terselamatkan dari berbagai fitnah, syahwat maupun syubhat. Amin ya rabbal alamin. Innahu ala dalika qadir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-bashirin nadir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.